Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan ayat yang ke-125 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ dan ingatlah tatkala ja'alnal bait, kami jadikan bait yakni Ka'bah, Baitullah. Kata Sumitabin rahimahullahu ta'ala, al-bait ada dalam disini lil-ahdi dihni wal-murad bihi al-Ka'bah liana Baitullah azza wa zal. Ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami jadikan Baitullah masabah linnas. Iya, masabah yang tempat orang-orang berdatangan berkumpul. Jadikan sebagai masabah tempat kembalinya, tempat berkumpulnya manusia. Wa amnan, dan tempat yang aman. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-masabah yani bimana al-marji', yathubu an-nas ilayhi wa yarji'una ilayhi min kulli aqtari dunya. Jadi tempat kembali orang-orang senantiasa bolak-balik kembali ke Ka'bah, ke Baitullah. Min kulli aqtari dunya, dari seluruh penjuru dunia. Ada yang biabdanihim, ada yang bikulubihim. Ada yang dengan badan mereka, ada yang dengan kalbu mereka. Dengan badannya kata beliau, ini kata beliau, yakni faladhi atuna ilaihi hujjajan atau mu'tamirin yathubuna ilaihi biabdani, yang datang kembali ke Baitullah adalah yang datang haji, datang umrah. Adapun yang yathubuna ilaihi biqulubihim yani al-musallun, orang-orang yang salat semuanya mereka menghadapkan wajah mereka, badan mereka ke Ka'bah, mengingat hadal bait fi kulli yawm. Amnan yani ja'alnahu amnan linnas. Kata Sabrah Manasanti rahimahallahu ta'ala, ya'manu bihi kullu ahadin hatal wahs wahus wahat terjamadat ke asyar. Ia aman semuanya di tanah haram, di Baitullah. Bahkan tanah haram secara umum, ia sampai pun hewan-hewan liar yang tidak boleh diburu di sana. Hat terjamadat, pohon-pohon ia tidak boleh ditebang, tidak boleh dicabut dan semisalnya. Amin. Ini kata Syaikhul Rahman As-Sanji rahimahullahu ta'ala adalah udmudadan baqiyan dalan al-imamat Ibrahim. Ini adalah contoh di antara satu contoh bukti yang masih ada yang menunjukkan keimamah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu bukti, satu contoh bagaimana Ibrahim alaihissalam adalah imam dinas, yaitu Ka'bah yang Allah beliau bangun. Ya, yang dijadikan datang kepada sebagai rukun menarikkan Islam. Ini haji yang menjadi hatan litunub wal asam, menggugur dosa dan kesalahan. Hajjul mabrur, haji yang mabrur itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang pulang darinya seperti dalam keadaan qadatu ummu. Ketika pulang dari haji yang mabrur, dia seperti seorang yang baru lahir dari ibunya. Haji adalah sebab diampuni dosa. Wattakhidhu min maqam Ibrahim sallallahu, dan jadikan oleh kalian maqam Ibrahim musalla. Maqam di sini jadi makan al-qiyam, bukan makam kuburan, tapi maqam yakni tempat berdiri. Tempat berdirinya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bukan menjadikan kuburan Ibrahim sebagai musalla, tapi tempat duduk, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dan di sini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Syaikhul Rahman Sa'di menyebutkan ada dua makna. Bisa jadi yang maksud adalah makna khusus, yaitu tempat berdirinya beliau ketika membangun Ka'bah. Ya ma'ruf yang sekarang ada tandanya di dekat Ka'bah. Kalau demikian berarti maksudnya wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, ini ya menjadikan maqam sebagai tempat sholat ketika selesai tawaf. Ya, karena selesai tawaf disunnahkan untuk sholat dua rakaat, ya menjadikan maqam Ibrahim bainahu wa baina al-Ka'bah. Ya, dia sholat di belakang maqam, menjadikan maqam Ibrahim antara dia dengan Ka'bah. Sholat dua rakaat, sholat tawaf. Atau yang kedua, maqam di sini mufrad mudhaf. Jadi bukan hanya khusus tempat berdirinya untuk membangun Ka'bah, tetapi umum. Yani semua maqam Ibrahim fil hajj. Sehingga masuk padanya masyair kullaha. Masuk padanya Arafah. Masuk padanya Muzdalifah. Masuk padanya Jamarat. Masuk padanya Safa, Marwah. Ini kalau bermakna umum. Musalla ini ma'bad, tempat ibadah, tempat salat. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Maqam ada dua makna. Kalau maqam bermakna khusus, yakni tempat berdirinya Ibrahim di membangun Ka'bah, kalau sini berarti maksudnya adalah salat dua rakaat pada tawaf. Kalau maqam secara umum, ini semua tempat berdirinya Ibrahim ketika haji, ini masuk padanya Arafah, Muzdalifah dan lain-lain. Kalau saudara menasan dirahimahullah cenderung menguatkan yang kedua, ya bermakna umum. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan kami wasiatkan dengan wasiat yang penting kepada Ibrahim dan Ismail. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, al-ahdu itu adalah al-wasiyah bima huwa ham. Wasiat dengan sesuatu yang penting. Bukan semata-mata perjanjian wasiat biasa. Itu wasiat penting. Bala takunu ahdan illa idza kana al-amru haman. Ya, tidaklah dikatakan ahd kecuali satu perkara yang penting. Ya, kami wasiatkan dengan wasiat yang penting kepada Ibrahim dan Ismail. Ya, apa wasiat penting tersebut? Yaitu antahira, hendaknya kalian berdua mensucikan, membersihkan baitia, yakni baitullah, Ka'bah, lit-ta'ifin, bagi orang yang tawaf, untuk orang yang tawaf, wal-akifin, dan orang-orang yang itikaf, wal-ruka'in sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Seperti yang rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, kata Abdul Rahimahullah ta'ala, faedil ayah, fadilatul baitul haram, menunjukkan keutamaan baitullah haram, keutamaan Ka'bah, disindir dari dua sisi. Yang pertama adalah annahu masabah, tempat kembalinya manusia, semua mereka kembali menuju ke sana dengan badan mereka ketika haji dan umrah, dengan kalbu mereka ketika salat. Wa aman, keutamaan kedua adalah tempat aman bagi semua. Yang kedua, kata rahimahullah ta'ala, di antara faedah ayat ini adalah zuhur rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu lamma ja'ala hadzal bait mathabatan wa an-nasu labud an yarji'u ilayhi rahimahum bi an ja'alahu amnan. Yaitu ketika Allah jadikan baitullah adalah mathabah, tempat yang senantiasa orang-orang kembali ke sana, menuju ke sana. Ya, maka Allah pun jadikan baitullah sebagai tempat yang aman. Dan itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka senantiasa sering kembali, maka dijadikan sebagai tempat yang aman. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa ayat ini, kata rahimahullah ta'ala, wujub ittikhadu musalla min maqam Ibrahim. Wajibnya menjadikan musalla di makam Ibrahim. Tadi kalau bermakna khusus, maksudnya adalah salat dua rakaat antara makam Ibrahim, tempat beliau membangun Ka'bah, dengan Ka'bah dijadikan makam Ibrahim tadi di hadapan dia, antara dia dengan Ka'bah. Kalau bermakna umum, maksudnya adalah haji secara umum. Wajibnya ibadah haji. Kata maqam secara umum, yakni jami manasik al-haji, semua manasik haji. Jadi wukufnya, tawafnya, sa'inya, dan seterusnya. Yang berikutnya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yuthibul amil bi akthar min amalihi. Allah memberi balasan seorang yang beramal dengan balasan lebih dari amalan dia. Tatkala Ibrahim alaihissalam atammal kalimat, ya, menyempurnakan kalimat Allah, maksudnya kemarin melaksanakan perintah-perintah Allah, menunaikannya dengan sempurna, menjalankannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikan sebagai imam lin nas, Dan bahkan di sini diperintah manusia untuk menjadikan maqam tempat berdiri Ibrahim sebagai musalla. Yang berikutnya di antara faedah ini, kata beliau rahimahullahu taala, wujubu tathiril bait min arjas hissiyah wa ma'nawiyah. Wajibnya membersihkan, mensucikan Baitullah, membersihkan Ka'bah dari najis-najis yang hissi dan najis ma'nawi. Najis hissi ini najis kotoran, ma'nawi ini kesyirikan, kekufuran. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira. Diperintah dengan lafaz perintah, fil amr tahira. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amim hadza. Orang beriman, orang-orang musyrikin itu najis. Jadi najis ma'nawi, najis i'tiqadi. Maka jangan sampai mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Disucikan Masjidil Haram, Ka'bah, ya dari najis hissi dan najis ma'nawi. Berikut di ayat ini kata rahimahullah ta'ala, dari istiratu taharatin, istiratu taharati makani tawaf. Disyaratkan sucinya tempat tawaf ketika bertawaf. Yang berikutnya, syarat taharah libasi ta'ifin min babi aula. Tentunya pada berikutnya, lebih-lebih lagi disyaratkan juga sucinya pakaian yang dipakai orang tawaf. Tidak boleh tawaf dengan pakaian yang najis. Berikutnya pada ayat ini kita beliau rahimahullah, anak tawaf la yakunu illa haulal Ka'bah. Ya, tawaf tidaklah ada kecuali di sekeliling Ka'bah, mengitari Ka'bah. Demikian Allah alam bisawab yang bisa bacakan. Jazakumullah khairan.